sampai kapan ku tak tahu. Duhai kasih pujaan hatiku, dengar jua di jantungku suara cinta yang berseri, langkah cinta yang menyatu. Terimalah dengan tulus di hatimu. Asmaraku, asmaramu, bagai telaga yang biru, ingin memancarkan sinar di hidupmu. Asmaraku, asmaramu, bagai ceria rembulan, ku ingin engkau peluk cintaku. Asmaraku, asmaramu, bagai telaga yang biru, ingin memancarkan sinar di hidupmu. Asmaraku.